Mega Record. Ayo Mut. Abang Miren. Oba deh. Mami Aji. Cucoci. Rasakan sendiri begitu cepat malam berlalu. Tak mungkin ku tahan lajunya jalan sang Mega Record.